Yuk, siap, yuk. Untuk mundur, kira kafe itu mundur, mall. Lipsin yang ini. Zah, cing. Lalu. Anak bu. Gua kalah bu. Terus yang di bawah. Saat tiba-tiba.